صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa, kembali lagi bersilaturahmi. Ada yang lewat barusan. Ya, tentunya dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kalau Anda lihat ya, saat ini saya berada tepat di tengah-tengah jalan ya, jalan ini jalan umum, jalan besar, tepatnya itu di Jalan Kampung Melayu Kecil. Mungkin kalau Anda ingin bisa lihat bentuk lebih jelasnya, nah seperti ini nih. Ya, ya, saat ini saya berada di depan Pondok Pesantren At-Tahiriyah yang insya Allah di mana di dalam masjidnya Masjid At-Taqwa. Insya Allah nanti kita sama-sama akan mendengarkan ceramah dan juga tausiah bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya, dan juga Ustadz Zaki Mirza. Nah, kalau Anda saksikan ya, saya hari ini cukup bangga dengan busana saya karena kemarin cukup banyak masukan dari kawan-kawan. David, jangan pakai celana dong, sekali-sekali pakai pakaian tradisional dong, pakai sarung. Nah, hari ini saya khusus pakai sarung. Nah, ini adalah salah satu kebanggaan ya, sudah jadi budaya masyarakat Indonesia, Islam, masyarakat Islam Indonesia. Jadi ciri khasnya adalah sarung. Bicara mengenai budaya, pemirsa, kalau kita bangga dengan budaya bangsa kita itu sesuatu yang luar biasa pastinya. Tetapi kalau kita bangga dengan budaya kekerasan, nah itu baru teguran buat kita semua ya. Gak ada hebatnya, tidak ada istimewanya jika kita membudayakan kekerasan, membudayakan kebencian, membudayakan iri hati terhadap tetangga, saudara, dan keluarga kita. Ingat sekarang bulan suci Ramadan, lebih baik kita bersihkan hati kita ya, kita tenangkan hati kita. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kita akan membahas melawan penyakit hati. Nah, buat Anda-anda nih, termasuk diri saya juga ya, yang hobi nipu ya lewat SMS, mama kirim SMS, kirim pulsa. Jangan deh ya. Oke, baik. Saya rasa Anda pasti sudah tidak sabar ya, ingin mendengarkan tausiah bersama Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga Ustadz Zaki Mirza, Ustadz ganteng yang subhanallah luar biasa gagah banget, jenggotnya makin hari makin panjang. Yang sudah ada di samping saya. Dan nanti insyaallah di sini juga hadir Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Fauzi Bowo, akan bicara-bicara juga tentang keadaan Jakarta dan juga apa saja yang terjadi sih selama bulan Ramadan ini ya di Provinsi DKI Jakarta ini. Pastinya sih orang banyak yang mau nanya nih. Nanti saya berikan kesempatan kepada Anda. Dan oh ya, alhamdulillah sekarang di belakang saya sudah hadir Kiai Haji Zainuddin MZ yang akan bersiap-siap masuk ke dalam. Tapi kesempatan pertama kita berikan kepada Ustadz Zaki Mirza. Dan buat Anda pemirsa yang ingin ikutan kuis, berkesempatan dapat uang 1 juta rupiah persembahan dari Oleh Top One. Jangan kemana-mana. Pemirsa, inilah dia Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Fatol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdu wa syukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kemuliaan itu tidak hanya kemuliaan duniawi semata, tapi ada satu kemuliaan yang harus menjadi incaran setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, saya yakin ini pertama kali Tabligh Akbar Ramadan menyuguhkan satu tausiah tepat di pinggir jalan. Dan subhanallah, jamaahnya ada ribuan di depan saya. Ini ribuan dikurangi 996, sisanya ya segini-gininya ini. Baik. Yang lain di jalan. Tapi alhamdulillah kiai kita sudah hadir dan beliau nanti akan menyampaikan tausiah yang jauh lebih dalam insyaallah. Amin. Berbicara tentang manusia, pemirsa Tabligh Akbar TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari Pelang Badar bersama dengan para sahabatnya, ada satu sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, alhamdulillah kita sudah selesai dari berjihad." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, ala wa huwa jihadun nafs." Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa sekarang ini kita baru pulang dari jihad yang kecil dan akan kembali kepada jihad yang jauh lebih besar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, saya mau tanya nih sama para pemuda-pemuda. Ini pemuda ngapa tampang yaki-yaki semua? Karena kena matahari kali ya. Saya mau tanya, sampean pada punya nafsu gak? Ini muka-muka nepsong semua kayaknya nih. Baik. Kalau ada seseorang yang terus iri, dengki, kita ini kan manusia bang, betul gak? Sering iri gak? Sering dengki gak? Ditolak sama cewek, dengki gak sama tuh cewek? Oh, banget kayaknya ya. Nah, ada satu nafsu yang terus mendorong manusia untuk terus berbuat buruk. Bahkan sampai manusia itu tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada tetangga baru beli sepeda motor, bukannya dia senang tapi dia stres. Kenapa? Dengki. Nafsunya tidak berkesudahan. Padahal tetangga baru beli motor. Besoknya itu tetangga yang baru beli motor bang, bisa beli kulkas. Baru beli motor stres, besok beli kulkas, setruk masuk rumah sakit. Setelah setruk besoknya subhanallah beli lagi mobil, sakaratul maut. Mati cuma gara-gara mikirin orang yang seneng. Ini nafsu. Nah, nafsu ini para pemirsa disebut dengan nafsu ammarah. La ammaratum bisu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian di dalam Al-Quran, bahwa amarah ini tidak akan pernah ada habisnya. Gak pernah kapok, gak tahu diri. Kalaupun dia tobat, tobatnya tomat. Habis tobat, umat. Nah, inilah yang disebut dengan nafsu ammarah. Lalu yang kedua, ada nafsu yang disebut dengan nafsu lawamah. Ini mending nih. Ini orang yang begini nafsu, emang nafsu. Tapi biasanya kalau dia habis nafsu, selesai, dia sadar diri. Dia tahu diri bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Contoh, nih bang, ada laki bini. Ini pada punya bini kagak? Masih bujangan. Muka-muka ditolak semua nih. Ini masih bujangan nih. Udah 57 umurnya. 57. Ada suami istri berantem. Itu istri ngamuk, tapi datang sholat zuhur berjamaah. Tiba-tiba si istri bilang dalam hatinya apa? Ya Allah, ngapain juga berantem? Gak ada manfaatnya, bener gak bang? Nah, nafsu yang seperti ini masih menemukan titik sadar disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu yang masih ada rasa penyesalan. Lalu ada nafsu yang ketiga. Inilah nafsu yang terbaik. Nafsu ini disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terusin dah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi ada tiga nafsu nih. Mudah-mudahan nafsu kita yang mana tergantung masing-masing. Iya. Mudah-mudahan nafsu kita ini pada akhirnya nanti akan sampai di nafsul mutmainnah. Nafsu yang senantiasa suci, bersih, dan jernih. Amin, amin, amin, amin. Yang kedua tadi lawamah ya apa? Lawamah. Lawamah. Nah, kayaknya masih sebagian besar orang nih. Sebagian besar orang ya, kita yakini ini masih di lawamah. Betul. Nah, kita ini yang ada di tengah nih. Iya enggak? Iya, kita ada di tengah. Nah, teman-teman yang lain di sini nih pasti mereka udah siap-siap nih semuanya nih. Silakan ya teman-teman bisa siap-siap dulu. Nah. Baik. Kadang ya, kita kalau lagi melakukan setiap perbuatan ya. Kadang-kadang pada saat perbuatan dosa itu kita lakukan, kita enggak sadar. Iya. Karena kita sudah dipenuhi oleh hawa nafsu kita. Tapi begitu kita sudah selesai, kebanyakan oh iya ya. Gua salah, nyesel gua. Kalimat itu Bang David, oh iya ya, Kenapa saya harus melakukan itu? Berarti masih ada rasa penyesalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita udah ngelakuin kita nyesel, habis itu besok kita ngelakuin lagi, nyesel lagi, ngelakuin lagi, nyesel lagi. Nah, gimana itu? Itulah nanti masuk ke kategori nafsu amarah. Nah, nanti kita jawab deh ya. Oke, kita akan lanjutkan bersama guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dan Ustaz Zaki Mirza, jangan kemana-mana ya. Sampai akhir acara, insya Allah Ustaz Zaki Mirza akan bersama-sama kita. Jadi tetap Tabik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Setelah tadi di segmen awal kita sudah menyaksikan Ustaz Zaki Mirza ya, memberikan sedikit paparan tentang penyakit-penyakit hati. Nah, hal ini sebenarnya diangkat dari peristiwa yang terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya. Begitu banyak tindak kriminal yang terjadi ya, penipuan ya. Penipuan itu bisa melalui SMS ya, ataupun penipuan yang terjadi di mesin-mesin ATM ya, perampokan yang sekarang sedang ramai ya, bahkan juga masalah hasud ya, iri hati, dengki yang sehari-hari akrab dengan kita. Bulan suci Ramadan ini bulan yang pas banget, pas sekali bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kebetulan di segmen kedua ini sudah hadir guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ yang akan bicara mengenai penyakit-penyakit jasmani dan rohani. Nah, ini semua kan sebenarnya berhubungan satu sama lain. Silakan Kiai, mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Kita manusia ini terdiri dari dua komponen pokok, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Baik jasmani, baik rohani perlu dirawat. Tetapi jujur saja, kecenderungan kita merawat jasmani jauh lebih besar daripada keinginan kita merawat rohani. Kalau jasmani kita sakit, ribet. Sibuk bukan kepalang. Tapi kalau rohani kita yang sakit, kita sering tenang-tenang. Jasmani kita hiasi dengan yang mahal-mahal. Rohani jarang sekali kita berpikir menghiasinya. Sakit jasmani kita cari dokter spesialis. Sakit rohani kita sering tenang-tenang. Padahal penyakit rohani lebih dahsyat daripada penyakit jasmani. Pertama, kalau penyakit jasmani dokternya banyak. Kanker, ada enggak dokternya? Ginjal, jantung, ya. Ada enggak dokter ngobatin sombong? Ngobatin pelit? Enggak ada. Yang kedua, kalau penyakit jasmani ini aneh nih, yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit rohani, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Ini aneh nih. Kita bisul di belakang nih, ini penyakit jasmani nih. Kita tahu, kita yang punya. Temen gak tahu, main tepak aja, kelojotan gitu. Ya, tapi kalau penyakit rohani, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Kalau kita pelit, kita kagak tahu tuh, orang lain, lu pelit lu. Kalau kita hasud, kita anggap normal, orang lain, hati lu berak bener lu. Pelit, hasud, orang lain lebih tahu. Yang ketiga yang paling dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit jasmani cuma merusak dunia, tapi penyakit rohani, penyakit hati, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Orang diserang penyakit jantung, paling-paling mati. Enggak akibat akhirat, enggak. Enggak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Kenapa kamu masuk neraka? Kanker, Pak. Enggak tuh. Penyakit jasmani hanya merusak dunia. Penyakit jasmani merusak dunia. Tapi penyakit rohani merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kalau diserang penyakit sombong, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Diserang penyakit pelit, nih ayo deh, kita demen gak sama orang pelit? Enggak, sekalipun kita juga kadang-kadang pelit. Ya, kita gak demen sama orang pelit. Di dunia dijauhi orang, di akhirat jelas tempatnya. Karena itu Imam Ghazali heran, kalau diserang penyakit jasmani kita sibuk bukan alang kepalang, padahal dia hanya merusak dunia. Tapi kalau diserang penyakit rohani, penyakit hati, kita kadang-kadang tenang, padahal itu rusak dunia, celaka akhirat. Nah ini apalagi 10 hari lagi mau lebaran. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Keluarin lebaran. Pahane ini penyakit hati meningkat nih. Meningkat, orang nekat. Kita baca dalam berita, dengar dalam berita, baca di koran, lihat di TV itu ya, perampokan makin nekat. Benar. Kadang-kadang bukan cuma harta, nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Padahal itu hak prerogatif Allah. Allah yang kasih nyawa, cuma Allah yang berhak ngambil. Maka membunuh itu termasuk dosa besar. Udah ngerampok harta orang, ini dobel nih, mbahnya dosa. Nyawa itu Allah yang kasih, cuma Allah yang punya hak untuk ngambil. Mengambil nyawa orang sama dengan menyamai wewenang Allah itu, sama dengan melampaui wewenang Tuhan. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One, begitu juga penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu sombong. Bu, mentang-mentang mampu, keluarin mau lebaran harus belanja, bukan pulang ke rumah tetangga hanya pameran. Orang kan sakit hati, iri, dengki, ujub, ria, sum'ah, takabur. Itu penyakit-penyakit hati. Itu perlu diobatin. Dan inilah puasa. Sumu tasihu. Berpuasalah dan kamu akan sehat. Sehat jasmani? Iya. Tapi terutama sehat rohani. Kenapa? Orang puasa gak hilang. Akan hilang sombongnya. Kenapa? Dia sadar. Baru sehari gak makan udah lemes. Apa yang mau disombongin di hadapan Allah? Sombongnya hilang. Bu, sombong itu kan yang pertama sombong kan iblis. Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, ogah. Kata Allah, kenapa enggak mau iblis? Kata iblis, saya dibikin dari api, Adam dari tanah. Api lebih hebat dari tanah. Masa saya harus tunduk sama Adam? Gengsi dong. Kata Allah, kamu sombong iblis. Surga bukan tempat untuk yang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Yang udah di surga sombong diusir, apalagi yang masih di Jatinegara. Ditaruh di mana tahu, kagak tahu itu. Itu penyakit hati. Lalu hasud, iri, dengki. Dengki itu sifatnya dua, ingin nikmat orang lain pindah ke dia, atau ingin nikmat kepada orang lain itu berhenti, dia aja yang dapat. Ini juga penyakit hati. Dan penyakit hati ini dahsyat akibatnya. Gitu. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Emang dahsyat sekali akibatnya dari penyakit hati. Kalau biasanya orang kalau penyakit hati nggak kerasa ya, jarang yang sadar ya, Ge ya. Makanya sadarnya itu harus banyak-banyak nanya sama orang sekitar kita, introspeksi diri kita yang melalui mereka, orang tua kita, anak kita, istri kita dan lain-lain. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Oke, ada tidak? Oke, penyakit-penyakit yang kerap kali melekat kepada orang-orang dengan profesi-profesi tertentu, Kiai. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Katanya nih ya Bu, penyakit hati itu biasanya menjangkit orang-orang susah katanya. Ya, katanya kalau orang miskin suka iri sama orang kaya katanya gitu. Gak juga ya Bu ya. Buktinya ada juga loh orang-orang dengan profesi yang hebat juga bisa terancam kena penyakit hati. Bicara penyakit hati ini kelanjutannya mungkin Kay bisa melanjutkan tentang apa yang disampaikan tadi. Silakan Kay. Bapak Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, pada waktu diusir dari surga, iblis deklarasi, ini gara-gara Adam nih, saya diusir dari surga, kata si iblis. Maka sejak hari ini saya mohon diberi kesempatan Tuhan. Untuk apa? Saya mau gelincirkan anak cucu Adam. Saya akan goda mereka dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, sampai mereka keluar dari jalanmu, ikut jalan saya, kata iblis. Nah, sejak saat itu upaya iblis itu tidak lain menggelincirkan anak cucu Nabi Adam agar keluar dari jalan Allah. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang digoda oleh iblis. Quran enggak nyebut dari atas sama dari bawah. Kenapa? Itu daerah yang aman godaan. Atas itu simbol orang yang suka munajat. Bawah itu simbol orang yang suka sujud. Itu aja tuh yang bebas. Orang yang suka munajat kepada Allah, orang yang rajin sujud kepada Allah, itu daerah bebas iblis. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dan kepada tiap orang iblis datang dengan bendera yang beda. Ini ahli strategi banget iblis tuh. Nah, iblis datang sama orang kaya yang dikalungin penyakit bakhil. Iblis datang kepada penguasa yang dikalungin penyakit zalim. Iblis datang kepada pengusaha yang dikalungin penyakit khianat. Iblis datang kepada orang-orang sederhana yang dikalungin penyakit hasud. Iblis datang kepada ulama yang dikalungin penyakit ujub dan riya. Semua didatengin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, iblis ahli strategi. Kepada setiap orang dia datang bawa bendera yang beda, bawa penyakit yang beda. Iblis datang kepada orang kaya yang dia kalungin penyakit bakhil. Penyakit bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasiran. Ada lagi enggak? Kalau buat kepentingan orang lain, buat kepentingan umat, hawanya udah gede aja. Tapi kalau buat kepentingan dirinya sendiri, hawanya ringan aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada orang kaya iblis ngalungin sifat bakhil, kikir, pelit. kepada para penguasa. Iblis ngalungin sifat zalim, sewenang-wenang, tidak adil. Kepada pengusaha, iblis bawa bendera khianat. Kepada ulama, jangan dikira ulama enggak dikalungin juga sama iblis. Dikalungin benda penyakitnya ujub. Ujub tuh heran sama dirinya sendiri. Emang kagak ada yang kayak gua ini. Nah, itu penyakit tuh. Merasa yang lain kecil semua, kagak ada yang kayak gua udah ini. Itu iblis sudah mulai masuk di situ. Termasuk menikmati pujian, menikmati sanjungan, itu perangkap iblis. Maka dulu kiai saya pesan, jangan minta dihormati, tapi kerjakanlah pekerjaan yang kalau kamu kerjakan orang akan menghormati kamu. Kamu jangan minta dihormati, tapi laksanakan pekerjaan yang kalau kamu kerjain orang bakal menghormatin kamu. Kamunya jangan minta dihormatin. Itu makanya pujian sanjungan tuh sering menina bobok kan. Kita kalau dipuji tuh jarang mikir bang, yang ada hidung mulu memekar, gede banget hidung dah. Tapi kalau dikritik, dipuji, kita baru merenung. Baru dulu nih zaman jahiliyah, dulu saya itu kan pernah mimpin partai dulu zaman jahiliyah. Ada pelajaran yang saya petik. Apa? Saya 25 tahun di panggung dakwah, gak pernah dikritik orang, gak pernah diinterupsi orang. Begitu mimpin partai, saban rapat diinterupsi. Ini lalu jadi penting buat saya. Oh iya ya, gue gak selalu benar. Oh iya ya, kita perlu ngargai pendapat orang dong. Oh iya, jangan cuma mau didengerin, sekali-sekali ngedengerin dong. Oh iya ya, kita gak selalu benar. Dari situ timbul sifat introspeksi. Bapak ibu hadirin, karena itu Sayyidina Umar kalau kumpul dengan para sahabatnya sering nanya, kamu lihat saya pelit gak? Kamu lihat saya sombong gak? Kamu lihat pakaian saya khalifah apa kaisar? Kalau dikasih tahu, girang Sayyidina Umar. Enggak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Tuh bedanya Umar sama kita tuh. Kita mah dikasih tahu kekurangan kita ngambek. Marah banget. Gua lu bilangin. Gitu. Marah. Sayyidina Umar enggak. Yang ngasih tahu dikasih hadiah. Kenapa? Beliau kasih contoh. Ibarat orang kasih tahu di baju kita ada ular berbisa, kita kan girang. Itu nyelamatin kita namanya. Itu sombong ular berbisa, bakhil ular berbisa, hasud ular berbisa. Bukan saja merugikan kita, tapi nguras amal kita sendiri. Kalau orang hasud, orang kaya kita iri, nular gak jadi kaya? Agak bakalan. Ya, orang kaya kita katain, apa nular kita jadi kaya? Enggak, tapi kalau orang miskin kita katain, bisa nular tuh. Ini bedanya. Orang kaya kita katain, gak bakal nular jadi kaya. Tapi orang miskin kita katain, tuh ada harapan tuh, bisa nular jadi miskin. Ampun, gak boleh ngata-ngatain orang ya. Makanya mulut kita kadang-kadang paling sering banget kita berbuat hilaf seperti itu. Oke, sekarang saya berikan kesempatan nih buat ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak di sini yang mau nanya ya. Silakan disimpan dulu pertanyaannya, dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, silakan ada hubungi kami di nomor telepon 0218309793 ya. Pertanyaan kita seputar penyakit-penyakit hati. Silakan, sudah tergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak siapa di mana nih pak? Dengan Pak Yuda di Pesanggerahan. Pak Yuda di Pesanggerahan. Iya. Silakan Pak Yuda, pertanyaannya apa pak? Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai katanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya. Ini Pak Kiai soal penyakit hati. Soal penyakit hati. Sekarang penyakit hati itu kan tadi seperti Mas David bilang kan banyak dihinggapi oleh orang miskin. Iya. Ya kan? Nah, saya pengen tahu kalau penyakit hati untuk orang kaya itu seperti apa sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang seperti saya ini kan bisa dibilang pengetahuan agamanya masih kuranglah. Saya pengen tahu, ada gak cara sederhana untuk mengatasi masalah penyakit hati? Ya. Terus intensitas penyakit hati untuk orang kaya sama orang miskin itu lebih parah mana, Pak? Baik, makasih Mas ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya. Baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Intensitas penyakit hati antara orang miskin sama orang kaya, mana yang lebih parah? Menurut Ibu parahan mana, Bu? Hah? Miskin apa kaya? Kaya miskin katanya. Silakan, ada yang mau nanya gak? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Bapak, oke, bapak silakan. Yang di depan, pakai mic saya aja. Silakan Pak, monggo. Nama dan langsung pertanyaan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Rodin. Saya asli dari Bengkulu. Yang terhormat Bapak Kiai, yang pertama saya ingin menanyakan tentang bahwa di masyarakat kadangkala ada pendapat bahwa orang yang diam itu kadang-kadang dikatakan sombong, padahal memang sifat dia pendiam, jadi dikatakan sombong. Mungkin saya perlu penjelasan mengenai apa perbedaan sih orang yang sombong dengan orang pendiam itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana kiat-kiat kita atau trik kita dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai penyakit rohani, terutama apakah terhadap orangnya atau kita sendiri dalam rangka mengubah penyakit rohani itu supaya kita berubah menjadi lebih baik. Itu aja. Setiap orang dikasih satu pertanyaan, kesempatan pertanyaannya tiga. Mungkin Kiai kesempatan pertama jawab pertanyaan penelpon dulu ya Kiai ya, seputar penyakit. Silakan Kiai. Tentang intensitas penyakit batin, samakah yang menimpa orang kaya dengan yang menimpa orang miskin? Miskin dan kaya bukan ukuran sebenarnya. Ukurannya adalah intensitas iman. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin berat cobaannya, semakin berat ujiannya, semakin berat juga penyakit yang ditawarkan kepadanya. Jadi itu sebabnya ada hadis kudsi mengatakan, aku cinta orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Orang kaya sedekah 5 ribu, orang miskin 5 ribu. Sama 5 ribunya, tapi pahalanya besar si miskin. Kenapa? Buat dia 5 ribu itu peras keringat banting tulang. Dia berani seperti beraninya yang kaya. Jadi makin tinggi kualitas keimanan, makin berat intensitas penyakit batin yang akan diberikan. Itu sekira. Kalau penyakit orang kayanya apa Ki? Penyakitnya hati untuk orang kaya. Bakhil. Bakhil ya. Eh, tadi saya katakan kepada setiap orang iblis datang dengan cara yang berbeda. Ya. Ulama enggak mungkin digoda dengan zalim. Enggak ada ulama zalim, tapi ulama yang hasud ada, enggak banyak sih. Ada gitu ajalah. Penguasa digoda dengan penyakit zalim. Menggunakan kekuasaannya secara salah, sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ada. Pengusaha dengan bendera khianat. Itu. Orang ya. Kaya dengan bakhilnya. Bakhilnya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi Kiai. Nanti masih terpotong kayak enak banget, tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita akan lanjutkan lagi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak. Gimana bedain antara orang yang pendiam sama yang sombong? Kedua, gimana caranya supaya kita ya yang ada di sekitar orang yang memiliki penyakit hati itu bisa terjaga kita supaya tidak tertular gitu ya maksudnya Pak ya. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita akan segera kembali. Ya, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Sekarang tentunya pasti di antara Anda sudah banyak yang bersiap-siap ya untuk berbuka puasa ya. Ada yang menyiapkan kolak ya, ada yang kurma ya, ada yang es blewa ya, ada yang apa? Cincau. Oh iya. Pokoknya apapun itu yang jelas itu pasti yang berusaha yang terbaik yang Anda berikan untuk keluarga. Nah, bicara mengenai penyakit ya, ada sebuah pertanyaan menarik tadi yang baru juga terpikir oleh kita semua. Kalau penyakit jasmani kan bisa menular ya, misalnya orang kena flu dalam waktu sekejap bisa menular. Nah, kalau penyakit hati itu bisa menular enggak? Nah, kalau misalnya kita ada di dekat orang itu bisa kebawa-bawa enggak, Kiai? Itu tepat sekali dengan pertanyaan Bapak tadi ya. Silakan Kiai, mungkin bisa jawab sekaligus juga pertanyaan bahwa apa tadi yang pertama itu adalah bedanya orang sombong dan pendiam, Kiai. Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, nanti sebentar Pak Gubernur akan hadir bersama-sama kita. Dan saya pun selain nanti dilanjutkan kembali oleh Ananda Ustaz Zaki Mirza. Tapi saya mau selesaikan dulu pertanyaan yang masuk tadi. Saudara-saudara, sombong sama pendiam itu memang beda, tapi hampir sama. Beda tapi hampir sama. Karena orang yang pendiam terkesannya sombong, kan begitu tadi. Padahal enggak. Sombong dalam bahasa Arab itu takabur, takabbaro ya takabbaru. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Enggak gede sebenarnya, cuman dia gede-gedein. Ibarat balon ditiup tuh, jadi gede kelihatannya. Padahal enggak gitu. Takabur, gede-gedein diri. Baik dengan ucapan, tindakan maupun perbuatan. Suka kalau Betawi katanya suka ngagul, tahu ngagul? Ngagul ngomong yang kagak, sebenarnya kagak begitu, diomongin aja gede banget. Itu bohong. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi penyakit hati? Sama, kalau itu dianggap munkarot, mengubah kemunkaran itu pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dalam hati. Ini sebenarnya dalam skala yang makro, ini pembagian tugas. Yang mengubah kemunkaran dengan tangan, tangan itu simbol kekuatan, kekuasaan, jalur kekuatan struktural. Yang punya ini adalah pemerintah. Dengan lidah, ini orang Senayan tuh, DPR, dia kan tugasnya ngomong tuh pada tuh. Emang digaji supaya ngomong? Ngomong. Emang digaji supaya ngomong? Ngomong. Kalau ada yang kagak benar, ngomong. Emang digaji buat ngomong? Ngomong. Itu yang membatas kemunkaran dengan lidah tuh Senayan, wakil-wakil rakyat. Kan tugas wakil rakyat itu kan mengantar rakyatnya menuju gerbang kesejahteraan. Itu janji Indonesia Merdeka. Cuma seringan yang nganterin nyampe duluan. Yang dianterin kececeran di belakang, kedodoran. Lepas landas, banyaknya ketinggalan di landas, ada yang lepas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang bertugas mengubah kemunkaran dengan lidah adalah wakil-wakil rakyat, para ulama, kiai, mubaligh, ngomong. Lalu yang ketiga dalam hati. Nih kita nih rakyat kebanyakan ngomong kagak berani, kekuasaan kagak punya, pegel doang di hati. Jangan join sama yang munkar, jangan kerja sama dengan yang munkar. Itu sudah yang paling lemah dalam hati. Perkara apakah penyakit batin bisa menular? Bisa. Nah, bisa. Oleh karena itu, begini dah. Kalau man asyarul asrafa asya musyarrafan wa muasyirul anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal haqir mukhabbalan bithagri lamma thara jildal mushab. Dulu orang tua kita ngajarin begini, Bu. Kalau kita dekat tukang minyak wangi, sekalipun enggak dapat minyaknya, baunya kan dapat. Ya. kalau kita dekat sama tukang las, sekalipun gak kena apinya, asapnya kan mampir. Ya, itu pergaulan. Kulit kambing, tahu kulit kambing? Kalau dia berteman sama Quran, jadi kantong Quran kulit kambing, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, diambil, dicium dulu. Kulit kambing yang rendah berteman sama Quran, numpang mujur, ikut diciumin orang, ikut dihormatin orang. Iya. Iya. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedug. Zohor dipukul, asar dikemplang. Itu salah milih teman doang tuh. Ya Bu ya. Yang temannya Quran disanjung-sanjung, yang temannya kayu atau seng lantaran jadi bedug. Gelap-gelap subuh orang ketebak pukulin udah. Gelap-gelap udah orang pukulin. Jadi oleh karena itu pergaulan itu sangat penting pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Baik, okay. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Langsung tadi mana? Oke, okay, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dek, namanya siapa, pertanyaannya apa? Nama saya Dania dari siswa Tahiriyah kelas 1. Ya. Yang saya tanyakan, kenapa di Timur Tengah ini hampir 1 juta lebih banyak umat Islam yang terbunuh oleh umat Kristen, dibom, dirudal. Apakah orang Kristen ini termasuk mempunyai penyakit hati? Apa dan kenapa hanya umat Islam yang mendapatkan predikat teroris? Kenapa orang Kristen enggak? Terima kasih. Wassalam. Mungkin maksudnya ini anak orang di lain agama Islam ya, karena tidak cuma satu golongan saja ya kan. Apakah orang-orang ini juga terkena penyakit hati gitu? Silakan Gai, bisa langsung dijawab Gai. Pertanyaan ini anak kecil, kecil cabai rawit pertanyaannya. Iya. Kalau dalam konteks Israel ya, itu memang penyakit hatinya Israel tuh, Yahudi itu kan punya sifat superioritas kompleks, overconfident, kupeh, keras kepala, sombong, merasa dia apa ras yang paling dominan dan paling hebat. Nah itu perkara kenapa cuma umat Islam yang disebut teroris. Iya. itu tanya sama Amerika. Kenapa Israel nggak disebut teroris padahal dia jelas-jelas japlok wilayah Palestina? Iya. Kenapa Israel gak disebut teroris padahal dia jelas-jelas menghabisi nyawa orang-orang sipil? Itu urusan Obama. Saudara-saudara, jadi stempel, saya dari awal tetap berkeyakinan agama manapun tidak bisa dikaitkan dengan terorisme, dan terorisme manapun tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu. Jadi dengan kata lain, teroris tidak beragama. Teroris tidak beragama. Nah, kita berantas semangat teroris, kita jihad lawan teroris, kita perangi teroris, tapi semangat jihad jangan luntur karena itu. Sekali lagi, teroris kita gak setuju, teroris kita musuhin, tapi semangat jihad jangan luntur karenanya. Allahu Akbar. Kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nanti juga akan hadir Gubernur Provinsi DKI Jakarta insya Allah di acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Jangan kemana-mana, tetaplah di TV One. David Halik. Ya, terima kasih Tata. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, subhanallah. Pemirsa, tadi Anda menyaksikan ya, di seputar dekat Pondok Pesantren At-Tahiriyah ini ya, di depan jalannya itu ramai sekali. Orang itu sengaja memperlambat kendaraannya untuk menyaksikan deretan beduk tadi, ya. Saya kalau ngomong beduk jadi ingat ceritanya kayak tadi ya. Salah milih teman tuh beduk kayaknya. Baik, buat Anda pemirsa, kita kembali lagi membahas mengenai masalah penyakit hati ya. Tadi sudah ada pertanyaan yang bagus sekali dari adik kita tadi ya, tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ya kan? Di mana kita, kenapa kok Islam yang selalu disakitin? Nah, tetapi pertanyaan saya, gimana sebaliknya dengan kita umat Islam? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Bukannya kita tidak boleh membenci orang yang beragama lain? Bukannya kita harus menyebarkan kedamaian juga di muka bumi ini? Nah, untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada Ustaz Zaki Mirza. Silakan Ustaz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun yang senantiasa saya hormati, para kiai, para tokoh masyarakat Betawi, para sesepuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa didekati oleh mereka semua sehingga juga ikut menjadi orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara masalah penyakit hati, sebenarnya yang disampaikan Pak Kiai tadi itu sangat benar. Ada satu penyebab utama yang menjadi mbahnya biang kerok dari penyakit hati, tidak lain yaitu sikap bohong kita. Ra'suz zunubi al-kadzibu, bahwa kepalanya berbagai macam dosa itu tidak lain adalah bohong. Bu, bu, selama kita hidup berapa banyak udah kita bohong? Gak kehitung. Bang, pak, kalau suara mending ibu-ibu ya. Coba saya tes, bu, pak. Masya Allah galak amat. Siapa manusia yang tidak pernah bohong? Pasti tidak ada. Sekecil-kecilnya bohong itu tetap namanya bohong. Apalagi zaman sekarang sudah banyak orang tua yang mendidik anaknya untuk bisa bohong. Betul gak pak? Si bapak ditagih utang sama temennya, diketok tuh pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari suaranya udah ketahuan nih suara nagih utang nih. Dia panggil anaknya, nak, itu ada yang datang tamu. Kalau misalnya ditanya bapak ada apa enggak, bilang bapak kagak ada, lagi kemana? Lagi keluar, lagi pergi. Itu anak bukain pintu, iya bapak, mau cari siapa? Nak, bapak ada? Kata si anak, kata bapak. Ini ujungnya gak enak nih. Kata bapak, bapak enggak ada. Loh, terus bapak di mana? Ada di dalam. Ya. Udah bohong ngajarinnya enggak benar, betul enggak, Bu? Nah, Ibu, jangan salahkan anak kalau suatu saat anak bohong sama orang tua karena memang orang tuanya sudah ngajarin bohong, betul enggak? Anak pengen beli es krim. Si ibu enggak punya duit. Tukang es krim tuh mangkoknya diketoknya kencang banget kan? Teng neng neng. Deng deng deng, kata si anak, mama mau es krim. Ibunya gak punya duit, dia bohong. Kata ibunya, pahit. Es krim mana yang pahit, saya tanya, Bu? Ada tukang bakso, anaknya minta, ibunya gak punya duit. Kata ibunya, bakso kagak dijual. Seumur-umur tukang bakso kan jualan bakso kan. Nah, inilah satu, kalau ingin memperbaiki sifat yang tidak baik adalah benahi kebohongan kita. Hilang bohong ya. Orang tua enggak boleh bohong. Iya. Ya, orang tua harus mendidik anaknya untuk menjadi manusia jujur. Karena itu biangnya bapaknya dari semuanya, nah, penyakit tadi. Nah, biang keroknya penyakit biang hati. Biang keroknya penyakit hati. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi Ustaz belum jawab pertanyaan saya, Ustaz. Yang mana gimana dong caranya supaya kita umat Islam bisa menyebarkan kedamaian dan juga baik, menjaga hati kita supaya tidak membenci orang iya yang beragama lain. Saya jawab sekarang? Nanti. Oh, nanti dulu. Jangan kemana mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin ayahanda, ibunda yang semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Likulli da'in dawaun wa dawa'uz dzunub al-istighfar." Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya enggak, Bu? Sakit pilek ada obatnya gak? Cantengan ada obatnya gak? Bele kan? Ini penyakit orang kampung semua biasanya. Setiap penyakit ada obatnya. Begitu juga dengan dosa. Ternyata begitu juga dengan penyakit hati. Kalau kita pilek ada obatnya. Kalau kita penyakit badan ada obatnya. hati ada obatnya, al-istighfar. Rasulullah satu hari satu malam yastaghfirullahal azim mi'ata marrah, 100 kali Rasulullah beristighfar dalam satu hari satu malam. Kita berapa kali? Nah, jawab masing-masing. Baik, membenahi hati memang sulit. Tapi kalau urusan kita punya kendaraan terus harus ganti oli, ini promosi dulu kan? Harus ganti oli dan lain sebagainya, tidak sesulit menjaga hati. Jadi Bapak Ibu yang punya kendaraan, jaga amanah itu dan gunakan untuk dipakai mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami persilahkan kepada Pak Kiai untuk berdoa. Silakan Kiai Mamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdalah fi ni'amihi wa fi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nasrul afiyah wa dawal afiyah wa tamamal afiyah. Fasyukra lal afiyah al ghina 'anil nas. Allahumma nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika an nar. Allahumma nas'aluka ridhaka al jannah. Allahumma nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tayyibul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Kabul. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu datang ke sini. Bapak-bapak terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari Kementerian Agama Pak Maruf Umar, dan juga terima kasih untuk At-Tahiriyah yang sudah memberikan waktu kesempatan. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Besok jangan lupa saksikan tablik akbar Ramadan. Anda bisa datang. Ayo bawa keluarganya rame-rame ya ke Pondok Pesantren Madinatun Najah. Ya bukan di Jombang ya, Ciputat ya. Saya David Alik undur diri. Terima kasih. Robana Afrika Lina Sabron Wasabik Agdamana Fansurna Al Kamil Kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Gubernur Provinsi Jakarta akan berbuka bersama dengan jamaah di sini, dan mungkin juga akan melakukan azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.